من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang berbahagia. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah ta'ala, di mana sampai dengan detik hari ini yang semakin santer dan ramainya berita yang kita dengar tentang munculnya berbagai musibah, bencana-bencana yang Allah perjalankan di alam ini sebagai tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat dan semakin munculnya berita-berita nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman untuk senantiasa mawas diri dan waspada terhadap dirinya, karena yang namanya kehidupan dunia hanyalah sementara dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan semua yang hidup yang memiliki jiwa, nyawa, dha'iqatul maut, pasti akan mati. Walanabluukum, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan yang namanya kejelekan-kejelekan berupa bencana, penderitaan, dan kebaikan apakah kesehatan dan kelonggaran hidup. Fitnah betul-betul sebagai ujian yang datang dari Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kembalilah, hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan kita di dunia bukanlah sifatnya abadiyah dan sarmadiyah, selama-lama dan langgeng, namun akan berakhir dengan kematian. Dan Allah senantiasa mengingatkan kita dengan nikmat-nikmat yang ada untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan tentang tauhidur rububiyah. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada hambanya terkait dengan barakallahu fikum nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, di mana ini semua menuntut mereka bersyukur untuk ibadah kepada Allah semata. Sebelumnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam Senin yang keempat ini yang seyogianya diisi oleh beliau Ustaz Abdul Mukti Sutarman hafizahullah, namun keberadaan beliau sedang di tanah suci, maka kita mengisi kekosongan yang ada untuk meneruskan pembahasan kita dalam Mujmal Aqidatis Salafis Saleh, yakni global pembahasan mengenai aqidah Salafus Saleh, di mana kita masih membahas tentang macam-macam tauhid. Tauhid ada tiga, dan inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Telah selesai kita dari dua macam tauhid, ar-rububiyah yang menerangkan Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan serta memberi rizki, Allah yang mendatangkan penyakit dan bencana, dan Dia pula satu-satunya yang maha mampu untuk mengangkatnya. Di mana tauhidur rububiyah ini menuntut agar hamba Allah yang telah meyakininya untuk beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur kepadanya, dengan mengesakan ibadah hanya untuk Allah, bersih dari persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, yang itu disebut sebagai tauhid al-uluhiyah. Di mana dengan tauhidul uluhiyah ini Allah utus para rasul, dan disitulah tegaknya jihad fi sabilillah dan munculnya permusuhan dari orang-orang kafir dan orang-orang yang dengki terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan menjadi orang yang muslim khalis, muslim yang betul-betul ikhlas dan murni peribadahannya, dikala dia bisa menegakkan tauhidul uluhiyah, bukan sekedar sebatas tauhid ar-rububiyah. Tauhidul uluhiyah yaitu menjadikan Allah lah satu-satunya yang dia ibadai dan yang berhak untuk diibadai, tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadahan kepada Allah. Di mana macam tauhid yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhidul asma'i was sifat, di mana tauhid ini secara hakikat adalah masuk bagian dari tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu didapatkan sebahagian ulama membagi tauhid hanya dua, tauhidul khabari yaitu tauhid ar-rububiyah, dan tauhidut talabi yaitu tauhid al-uluhiyah. Hanya saja para ulama dikala mendapatkan di sana adanya orang-orang yang tidak benar dari intern kaum muslimin di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah, maka para ulama menetapkan tauhid ini menjadi tauhid jenis yang ketiga, yakni tauhid al-asma'i was-sifat, tauhid yang menerangkan nama dan sifat-sifat Allah. Di mana tiga macam tauhid ini Allah kumpulkan dalam satu ayat dalam surat Maryam. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah Rabb yang telah menciptakan dan memelihara serta mengatur langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah kalian kepadanya, wastabir li ibadatihi, dan teruslah bersabar dan kontinu di dalam ibadah kepada Allah. Tidakkah engkau mengetahui kalau Allah memiliki nama-nama? Maka ayat ini mengumpulkan tiga macam tauhid yang merupakan tauhid yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan kepada para sahabat dan diteruskan oleh para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Tauhidur rububiyah dalam lafaz Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yang kedua, tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah dalam lafaz fa'budhu wastabir li ibadatih. Kemudian tauhid al-asma'i was sifat dalam lafaz hal ta'lamu lahu samia. Sehingga dari sini termasuk kesalahan orang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga macam. Kenapa para ulama menetapkan tauhid al-asma'i was sifat menjadi macam tersendiri? Dikarenakan di sini terjadi khilaf di kalangan intern kaum muslimin. Sebagaimana dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah di halaman yang ke-19, maka kata beliau, fanaqul, maka kami mengatakan, kullu man kana min ahlil qiblah, semua orang yang terbukti sebagai ahlul qiblat, yakni orang yang sholat menghadap ke arah Ka'bah, muslimin semuanya, kata beliau, la yunkiruna hadzaini naw'aini minat tauhid, mereka tidak satupun mengingkari dua macam tauhid ini, wahuma tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah, yani tauhid ar-rububiyah dan tauhidul uluhiyah. Allah lah satu-satunya yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur, sehingga kita satu-satunya hanya beribadah kepada Allah. Tidak seorang pun dari kalangan muslimin mengingkarinya. Wa in kana yujadu fi ba'di ahlil bid'ah man yu'allihu ahadan minal bashar, walaupun didapatkan dalam sebagian kelompok orang-orang yang melakukan kebid'ahan, penyimpangan dalam agama, mereka mengkultuskan sehingga mendudukan salah seorang dari manusia memiliki kedudukan sebagai sesembahan. Namun lakinal ladzi katsura fihi niza, akan tetapi perkara tauhid yang didapatkan di dalamnya perselisihan dan persengketaan baina ahlil kiblat intern kaum muslimin. Persengketaan, permusuhan, penyelisian, perbedaan yang banyak didapatkan di kalangan kaum muslimin, huwa al-qismus tsalits, yaitu macam tauhid yang ketiga. Wahuwa tauhidul asma'i was sifat, yaitu tauhid asma' was sifat. Sehingga dari sini akan jelas orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat, sehingga mereka betul-betul di kalangan barisan ahlus sunnah wal jamaah, di atas jalannya para sahabat salafus saleh. Sehingga jelas di sana akhirnya mereka orang-orang yang keluar dari jalurnya para sahabat Nabi walaupun mereka masih disifati sebagai ahlul kiblah, bukan orang yang kafir, namun terancam orang tersebut masuk ke dalam neraka karena menyelisihi jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan tauhid inilah seorang dikatakan menyimpang, seorang dikatakan sesat, bersamaan dia melakukan ibadah bersih dari kesyirikan, bersamaan dia meyakini Allah lah satu-satunya yang memberikan rizki, mengatur dan menghidupkan serta mematikan. Namun dikala menyimpang dari tauhid al-asma'i wa sifat, sehingga mereka terpecah, sehingga mereka dihukumi orang yang keluar dari jalurnya ahli sunnah wal jamaah. Maka kata beliau, hadza huwa alladhi kathura fihi al-haud, inilah tauhidul asma'i wa sifat yang banyak terjadi di dalamnya, yakni keributan di antara kaum muslimin, hingga akhirnya fanqasaman nasu fihi ila thalathati aqsam. Secara global, muslimin dalam penetapan tauhidul asma'i wa sifat ini terbagi menjadi tiga macam. Dua macam menyimpang dari jalannya Rasul, satu macam dia itu mu'tadil di atas siratal mustaqim. Wahum, dan mereka, yang pertama mumathilun, orang yang mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah, namun menyamakan nama dan sifat tersebut dengan nama dan sifat makhluk. Ini golongan pertama. Mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah, namun menyamakan dengan sifat makhluknya. Seperti misalnya, mereka menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata, memiliki tangan, memiliki kaki. Disebutkan di dalam ayat yang banyak dan ahadis yang sahihah. Bersamaan dengan itu mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia, tangan Allah, kaki Allah seperti kaki kita. 6. Mata Allah seperti pandangan manusia, dan seterusnya. Ini golongan pertama disebut mumatsil, yang mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah, namun mereka menyerupakan dan menyamakan dengan makhluknya. Ini menyimpang dan sesat dengan sebab menyamakan yang maha kuasa dengan makhluk yang penuh kekurangan. Dikatakan oleh syair, inna saifa yang kusu qadrahu, sesungguhnya yang namanya pedang, yang sangat tajam, yang sangat ampuh, akan hilang keampuhannya kalau kita mengatakan inna saifa amdha minal asa, sesungguhnya pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Ketika kita melebihkan dengan makhluk, atau bahkan menyamakan, lebihkan saja dengan perbedaan yang sangat sedikit, maka ini mengurangi kadar sesuatu yang hebat. Maka bagaimana pula kalau mereka menyamakan dengan persamaan yang totalitas, maka tentu ini adalah pelecehan dan perendahan bagi Allah Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Sempurna, sehingga mereka sesat. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini barakallahu fikum dalam surat Asy-Syura ayat 11. Kelompok kedua, golongan mu'attil, kebalikan dari yang pertama. Mereka mu'attil, yakni kelompok yang menolak nama dan sifat bagi Allah, di mana mereka terbagi bersekte-sekte. Ada yang menolak secara menyeluruh nama dan sifatnya, seperti golongan Jahmiyah, yang mereka kalau sudah sampai derajat seperti ini, maka mereka itu ya'budu adaman, beribadah terhadap sesuatu yang kosong. Dikatakan Allah tidak disifati ada atau tidak ada. Nah, tidak disifati Allah itu al-alim. Tidak disifati Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan seterusnya. Mereka menolak secara keseluruhan. Golongan kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mu'aqqil ini, sekte yang kedua disifati dengan sifat. Ini golongannya ekstrim dari kalangan Mu'tazilah. Mereka menetapkan nama-nama bagi Allah, namun menolak sifat-sifat bagi Allah. Dan golongan ketiga dari kalangan Mu'attilah, mereka menolak sebagian dan menetapkan sebagian yang lainnya. Mereka menolak yang dipandang secara akal mereka ini patut dan pas. Mereka tolak dikala akal mereka menganggap ini tidak patut dan tidak pas. Alasan mereka, kalau kita tetapkan, maka kita akan terjatuh dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga dalam rangka tanzih, dalam rangka mensucikan Allah, kata mereka, kita tolak saja nama ataupun sifat bagi Allah. Golongan ketiga dari Mu'attil adalah mereka menetapkan sebagian, menolak yang lainnya. Di antara kelompok besar dari mereka adalah Al-Kullabiyah, pengikut Muhammad bin Kullab, yang menetapkan 7 nama dan sifat bagi Allah. Di antara yang menetapkan demikian adalah orang-orang yang mereka berakidah al-Maturidiyah. Ini juga demikian. Dan diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, termasuk di dalamnya orang yang memegang akidah al-Asy'ariyah. Di mana pencetus akidah ini al-Asy'ariyah, yakni Imam Abul Hasan al-Asy'ari, dikala beliau yang sejarahnya adalah 40 tahun dalam asuhan bapak tirinya Ad-Dubai, yang berakidah Mu'tazilah, menolak nama dan sifat bagi Allah. Maka kemudian beliau mengikuti akidah Kullabiyah, hingga akhirnya menetapkan nama dan sifat yang menurut akal ditetapkan, menolak yang menurut akal tidak pantas. Setelah dinasehati oleh para ulama ahlus sunnah di zaman tersebut, maka beliau akhirnya merenung dan mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul serta kalam ulama. Maka akhirnya beliau bertaubat dan rujuk kepada pemahaman ahli sunnah wal jamaah, meninggalkan akidah beliau menetapkan nama dan sifat sebagian, menolak yang lainnya. Dan beliau sebelum wafat sempat menulis tarajuat beliau, menulis tentang taubat dan rujuknya beliau dalam kitab Al-Ibanah Anil Usulid Diyanah, kitab yang sangat nafis, yang sangat mulia, siogianya bagi orang-orang yang mereka ingin mengetahui hakikat akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari untuk membaca kitab ini, sehingga akan mengetahui ternyata para a'immah kita dari kalangan a'immatul arba', Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Sabit ataupun Imam Abu Abdullah Malik ibn Anas ataupun Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i ataupun Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu jami'an, mereka tidak berselisih dalam penetapan akidah al-asma'i wa sifat. Demikian pula al-imam Abul Hasan al-Ash'ari, di mana beliau kembali kepada akidahnya para a'immah, sehingga gambaran global kita kembali kepada orang-orang dalam pembahasan akidah al-asma'i wa sifat terbagi menjadi tiga kelompok secara global. Pertama, mumatsilah, mereka yang menetapkan namun bersamaan itu mereka menyerupakan. Yang kedua, mu'attilah, mereka menolak menetapkan nama dan sifat bagi Allah dengan alasan ini bisa menjadikan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kalau begitu harus kita tanzih, sucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Maka ini juga menyimpang, karena keluar dari akidahnya Allah, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, menyelisih Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah. Adapun kelompok yang ketiga adalah mu'tadilun, yakni golongan pertengahan, orang-orang yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka lah golongan orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat. Bagaimana mereka, akidah mereka? Maka inilah yang akan kita pelajari dalam pembahasan al-akidah al-asma'i wa sifat. Maka diterangkan oleh Batilatul Syekh Saleh Fauzan hafizahullah tentang bagaimanakah keyakinan salafus saleh tentang penetapan akidah al-asma'i wa sifat. Maknahu, maknanya, an nusbita lillahi ma asbatahu li nafsih, kita menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah menetapkan nama-nama dan sifat yang sangat banyak. Maka kita imani. Seperti misal Allah memiliki tangan. Allah sebutkan di beberapa ayat. Ketika Allah berfirman kepada Iblis, memerintahkan untuk sujud kepada Adam, maka Iblis menolak. Maka Allah tegaskan, ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, wahai Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam dengan yadaya, yang aku ciptakan dengan yadaya. Yadun artinya tangan. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka di sini orang-orang mumatsilah menetapkan Allah memiliki tangan, namun diserupakan dengan makhluk. Maka ini adalah pelecehan bagi Allah, menyimpang dari akidahnya Rasul. Orang-orang mu'attilah, mereka menolak, menolak nama dan sifat bagi Allah, sehingga jangan kau katakan tangan. Maka di sini mu'attilah, ketika mereka mau menolak nama dan sifat bagi Allah ini, langkahnya ada dua. Visi yang dia tempuh ada dua. Yang pertama, imma mukadzibun, dia dustakan, ditolak mentah-mentah, Allah tidak memiliki tangan. Nah, maknanya apa? Pokoknya tidak ada maknanya sudah. Atau yang kedua, wa imma muharrifun, yang kedua mereka palingkan pada makna yang bukan hak. Mereka palingkan pada makna yang bukan dimaui. Kalau begitu kita artikan kekuatan saja. Wahai Iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam, ya aku ciptakan dengan kekuatan dan kekuasaanku, maka ini tidak sesuai dengan akidatus salaf. Karena kalau diartikan kekuatan dan kudroh Allah, maka tidak ada maziyah bagi Adam, tidak ada kemuliaan dan keistimewaan bagi Adam, karena segala sesuatu Allah ciptakan dengan kekuatan dan kudrohnya. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula yang lainnya. Ini selalu kita terapkan, ada di sana mumatsilah, ada di sana mu'attilah, ada di sana ahlu sunnah mu'tadil, yang mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Wa ma asbathahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat, dan apa yang ditetapkan bagi Allah oleh Rasulnya berupa nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka tetapkan. Wa ayyan fiya anillahi ma nafahu an nafsih, dan membuang dari Allah apa yang Allah buang bagi dirinya. Allah membuang beberapa sifat. La sinatun wala naum, Allah tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Maka kita buang. Allah tidak memiliki sifat kantuk dan tidak tidur. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak memiliki orang tua, tidak memiliki kekasih, istri dan pasangan hidup, Allah tidak butuh pada semua itu. Naam. Ahlussunnah wal jamaah membuang apa yang Allah buang. Maka di sini untuk membedakan, karena tadi ada mumatsil, mu'attil, maka yang paling pokok adalah setelahnya, yakni min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif, dipalingkan maknanya. Karena kalau kita memalingkan makna, hakikatnya kita menolak apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Tanpa ta'til, tanpa ditolak mentah-mentah. Wala takyif, ini pertama, membantah orang-orang mu'attilah. Wala takyif, wala tamthil, tanpa ditakyif. Dibayangkan, kayak apa ya tangan Allah ya? Bumi luasnya sekian, langit sekian, kayak apa ya? Bagaimana ya? Dia bayangkan, halusinasi, hingga akhirnya mereka gambar-gambarkan. Nah, tidak. Wala tamthil, dan tidak diserupakan dengan sifat makhluknya. Oh, tangan Allah seperti tanganku. Sehingga ketika ahlus sunnah mengatakan ar-rahmanu alal arsistawa, Allah yang maha rahman beristiwa di atas ars, bersemayam di atas ars, kita tetapkan Allah berada di langit, bersemayam di atas ars, namun kita tidak pernah menyerupakan Allah istiwanya, bersemayamnya adalah duduk sebagaimana duduknya kita, atau menempat sebagaimana tempatnya kita, tidak. Namun kita katakan Allah menetapkan dalam Al-Quran beristiwa, bersemayam di atas ars, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Kita tidak mengetahuinya, kita hanya mengimaninya. Nah, inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Liqaulillahi Ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini dihafal ayat ini, karena inilah umdah dalam akidah al-asma'i wa sifat, surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal, serupa, sama dengan Allah. Membantah mumatsilah, membantah orang yang membayangkan, menggambarkan, menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Wa huwa sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Membantah mu'attilah, yang mereka menolak nama dan sifat bagi Allah, apakah yang secara menyeluruh atau sebagian. Nah, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mu'tadil, mereka menetapkan nama dan sifat bagi Allah, apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan bagi Allah, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. bukan dengan katanya-katanya, namun dengan penetapan al-adillah. Dan mereka membuang apa yang Allah buang dan Rasulnya buang bagi Allah pun dengan dalil. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian. Setelah mereka tetapkan, tanpa mereka serupakan, tanpa mereka bayangkan, tanpa mereka simpangkan maknanya, tanpa mereka tolak. Penetapan Allah dan yakni Allah membersihkan dirinya darinya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam ayat An-Nahl ayat yang ke-74. Allah berfirman, "Fala tadribu lillahi al-amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Fala tadribu lillahi al-amsal. Janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah. Tidak boleh. Oh, Allah sebutkan sifat-sifatnya banyak. Allah memiliki mata, Allah memiliki kaki. Naam. Dalam surat Al-Qaf, ketika Jahannam mengatakan hal mim mazid, hal mim mazid. Ketika Allah tanya, halim talati, apakah engkau telah penuh wahai Jahannam? Dia bertanya, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan wahai Rabb? Hingga akhirnya di dalam hadis dijelaskan, hatta wada'ar rabbu qadamah, hingga Allah jejalkan kaki Allah kepada mulut Jahannam. Berarti kalau begitu Allah memiliki kaki. Kayak apa ya? Tidak boleh. Oh, seperti ini juga jangan. Nah, ditolak namanya menolak ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita tetapkan bagaimananya, kita serahkan kepada Allah. Kayak apanya? Yakni sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kita tetapkan. Sehingga menetapkan nama dan sifat bagi Allah bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, barakallahu fikum. Namun ada, kalau orang yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah, mereka menyerupakan begini dan begini, itu namanya kelompok mumatsil, kelompok yang menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang di atas sunnah jalannya para sahabat salafus saleh. Barakallahu fikum. Maka di sini wa ma jaa fi ayatil kursi, dan apa yang datang dalam ayat kursi yang setiap hari dibaca sebagai zikir, Allah sebutkan tentang nama-nama dan sifat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang merupakan Allah yang memiliki uluhiyah, sesembahan. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang hak dibadai kecuali hanya dia. Al hayyul qayyum, yang maha hidup. Dzul hayah, yang memiliki sifat hidup. Al qayyum, yang memiliki dzul quyumiyah, yang Allah memiliki sifat tegak dengan sendirinya. Allah namanya al qayyum. Al qayyum sifat khusus bagi Allah. Sehingga kalau kita memberi nama Abdul Qayyum. Naam. Ini barakallahu fikum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Yang tidak ada pada Allah sifat mengantuk dan juga tidak ada sifat tidur. Dan seterusnya sampai dengan akhir ayat kursi. Ada padanya al-isbat wan nafi, menetapkan nama dan sifat bagi Allah dan membuang apa yang tidak pantas bagi Allah. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sebagaimana datangnya, mengartikan sebagaimana artian bahasa Arabnya, namun tanpa dipermisalkan, tanpa disimpangkan makna, tanpa dibayangkan, tanpa ditolak. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian wa fi suratil ikhlas, di dalam surat al-ikhlas Allah sebutkan juga demikian. Wa fi aghlabis suwaril makkiyah, dan pada mayoritas surat-surat makkiyah. Maka di sana Allah yakni terpenuhi bidzikril asma'i wa sifatihi, yakni terpenuhi dengan penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagian daripada tauhid. Wasuarul Madaniyah bal aghlabil Quran, dan juga pula didapatkan dalam surat-surat Madaniyah, surat yang turunnya Nabi setelah hijrah. Dan mayoritas ayat-ayat Al-Quran terpenuhi dengan penyebutan asma dan sifat Allah. Kita sering membaca dalam akhir ayat, wa huwa sami'ul alim, dan wallahu alimun khabir, wallahu azizun hakim, wallahu azizur rahim. Semua ini nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga inilah barakallahu fikum keyakinan yang ada pada ahli sunnah wal jamaah, bahwasannya terjadi perselisihan yang kuat dan besar, sehingga akan jelas di sana orang-orang yang mengikuti jalan sunnah dengan hak dikala menetapkan asma dan sifat Allah. Sehingga kalau Anda ingin bertanya apa perbedaannya, lihat dari si penetapan akidah asma dan sifat. Bukankah Qur'annya sama? Bukankah hadisnya sama? Namun bagaimana akidah mereka dalam al-asma'i wa sifat? Ternyata berbeda. Maka inilah titik tolak diantara kita mengenal mana ahlus sunnah, mana yang bukan ahlus sunnah. Nah, dilihat bagaimana akidahnya. Oh, ternyata mereka terjatuh kepada ta'til, menolak nama dan sifat bagi Allah, walaupun sebagian. Kalau begitu keluar dari jalan ahlus sunnah. Oh, mereka terjatuh pada tamthil, menyerupakan nama dan sifat bagi Allah. Nah, maka ini keluar dari jalan ahli sunnah wal jamaah. Wa in sama ma samau, walaupun mereka menamakan dirinya dengan apapun namanya, jamaahkah, sunnahkah, atau yang lainnya kah, bahkan salafkah. Nah, maka disinilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, adalah akidah salafus soleh, akidah yang lurus dan murni. Orang yang mau mengikutinya pasti akan membawa pada kebaikan, asal jujur, asal lurus di dalam mengikutinya. Adapun orang yang sekedar menjadikan ini sebagai pengakuan, akan diketahui kalau kita memahami, mempelajari akidatus salaf dengan benar, kita akan mengatakan kullun yadda'i waslan bilaila walakinnaha la tukirru bidzaka. Semua orang mengakui hubungan dengan Laila, namun Laila ternyata tidak mengakui hubungan tersebut. Yakni bagaimana kita akan mengetahui akidah salaf yang benar, atau orang yang mengetahui ini salaf yang betul-betul mengikuti jalannya Rasul, dengan kita mengetahui prinsip-prinsip dan akidah salafus saleh, karena merekalah yang di atas al-haq, dan kita hanya berusaha mengikuti mereka agar menjadi golongan yang hak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bisawab. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Masuk pada pembahasan berikutnya, adami khuluwi ayatil Qur'anil Karim min dikrin li asma'illahi wa sifatihi. Yakni tidak ada satu ayat pun yang kosong di dalam Al-Quran, yang kosong dari penyebutan asma dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita baca dalam pembahasan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada benarnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kekeliruan dan kekhilafan dari diri kami dan syaitan. Maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.